بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk melaksanakan salah satu tugas hidup kita ini, yaitu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita dimanapun kita berada dan kapanpun kita hidup untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Melangsungkan pembicaraan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah terkait dengan fadhail, keutamaan-keutamaan zikir, dan kita telah menyelesaikan 16 poin dari ratusan yang disebutkan, yang disinggung oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah tentang keutamaan-keutamaan zikir. Qala rahimahullahu ta'ala as-sabi'ata ashrata, yang ke-17, annahu qutul qalbi warruhi, bahwa zikir merupakan makanan dari hati dan ruh, qut, bahan pokok dari hati dan ruh. Fa idza faqadahu al-'abdu sara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina quwwatihi ay quwwatihi. Apabila tidak ada zikir pada seorang hamba, maka jasmaninya itu bagaikan terhalang antara dia dan bahan pokoknya. Ya, lemah tentunya, tidak memiliki kekuatan. Barakallahu fikum. Baina qutihi. Jadi kalau zikir itu tidak ada pada diri seorang hamba, maka jasmaninya itu seperti orang yang tidak makan. Berarti lemas, loyo, lesu. Demikian kondisi hati dan ruh apabila tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa hadartu syaikhul Islam Ibn Taimiyah marratan shallal fajr. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, saya menghadiri Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada suatu hari atau suatu saat atau sekali salat fajar. Thumma jalasa yadhkurullaha ta'ala ila qaribim min tisafin nahar. Lalu beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah duduk menyebut Allah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai mendekati pertengahan siang, berarti lama. Thummal tafata ilayya, kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menoleh kepadaku. Thummal tafata ilayya, kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menoleh kepadaku. Wa qala, dan beliau berkata, hadhihi ghudwati, ini adalah makananku. Ya, ini adalah makanku. Walau an ataghaddal ghada'a, walau lam ataghaddal ghada'a, saqatat quwwati. Kalau aku tidak makan, ya maksudnya berpagi-pagi menikmati zikir ini, maka akan lenyap kekuatanku, akan hilang kekuatanku, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Jika saya tidak makan, maksudnya tidak berzikir kepada Allah, maka akan jatuh gugur kekuatanku. Au kalaman qariban min hadza, atau ucapan pembicaraan ya semakna dekat dengan ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi dari sini barakallahu fikum, beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa zikir itu merupakan bahan pokok dari hati kita. Maksudnya bagaimana hati itu harus hidup. Ya, Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan tiga sifat hati. Yang pertama, hayah, yaitu hati yang hidup. Kedua adalah marad, hati yang berpenyakit. Dan yang ketiga adalah mayyitah, hati yang mati. Ternyata hati itu harus hidup. Maka salah satu bahan pokok dari hati itu adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa qala li marratan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, telah berkata kepadaku Syekhul Islam Ibn Taymiyyah suatu hari, suatu saat, la atruku dhikra illa biniyat ijmami nafsi wa irahatiha li astaidda bitilkar rahati li dhikrin akhar. Au kalaman hadha ma'nahu, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, telah berkata suatu ketika kepadaku Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Apa kata beliau? Aku tidak meninggalkan zikir kecuali, aku tidak meninggalkan zikir kecuali dengan niat menghimpun ijmam, yaitu menghimpun jiwa dan mengistirahatkannya, untuk menyiapkan dengan istirahat itu zikir yang lain, untuk menyiapkan dengan istirahat itu zikir yang lain. Atau ucapan beliau demikian maknanya, kata barakallahu fikum Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi sekali lagi, bahwa jasmani kita ini akan kuat tergantung dari kekuatan al-qalb. Kekuatan qalb, barakallahu fikum. Kalau seseorang memiliki fisik yang luar biasa misalkan, tapi qalbnya itu lemah, maka fisik itu sesungguhnya lemah. Ya, kita masih ingat bagaimana orang-orang kafir dalam hal ini, barakallahu fikum, menghadapi pasukan yang sedikit jumlahnya, pasukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kekuatan fisik yang mereka miliki itu tidak mengalahkan, barakallahu fikum, seorang yang lemah dari kalangan muslimin karena kuat hatinya, ya, karena kekuatan hati yang mereka miliki. Persenjataan lengkap, segala-galanya sudah lengkap. Nah, keberadaan fisik yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in ditopang oleh kekuatan al-qalb. Ya, tentu akan lebih kuat. Barakallahu fikum. Sehingga coba antum membaca, ya, panglima-panglima tempur di medan laga dari barisan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ya, panglima-panglima, ya, para pendekar-pendekar perang di saat itu benar-benar, barakallahu fikum, tambak danding. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi bahwa hati itu butuh untuk makan. Hati itu butuh untuk hidup. Dan kekuatan fisik itu akan ditopang dengan kekuatan al-qalb, kekuatan hati kita. Banyak orang yang kita melihat fisiknya boleh, tapi lemah. Lemah bagaimana? Tidak mampu untuk sujud ruku 4 rakaat. Ya, tidak mampu, barakallahu fikum. Untuk diajak ini beramal soleh, tidak punya kemampuan. Tapi fisiknya kuat. Kalau kerja, luar biasa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, fisik ini harus ditopang oleh kekuatan al-qalb. Dan hati itu butuh kut, yaitu makan. Maka di antara kutnya al-qalb dan ruh adalah zikrullah subhanahu wa ta'ala. Al-thaminata ashrata, yang ke-18. Annahu yuwarithu jila al-qalbi min sodahu kama taqaddama fil hadith. Bahwa zikir kepada Allah Azza wa Jal akan mewariskan bersihnya hati. Ya, artinya hati itu akan bisa terkotori. Hati itu akan bisa menjadi tempat berkumpulnya noda-noda hitam. Sampai tidak ada lagi sinar yang bisa menembusnya, barakallahu fikum. Maka zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mewariskan kebersihan hati itu dari karatan-karatannya. Sebagaimana yang telah lewat di dalam hadis. Wa kullu syai'in lahu soda. Setiap sesuatu itu ada karatan. Wa soda'ul qalbi al-ghaflatu wal-hawa. Maka karatan hati itu, ya, tetap hati. Sebagaimana kalau besi tembaga karatan, ya, tetap tembaganya ada, besinya ada. Barakallahu fikum, tapi karatan. Yang namanya karatan, rahimani wa rahimakumullah, akan mengganggu 100% fungsional daripada besi atau tembaga tersebut, barakallahu fikum. Bahkan terkadang dengan adanya karatan itu, tembaga tidak mampu mengantarkan apa namanya aliran listrik atau suara atau yang semisalnya. Nah, hati ternyata mengalami itu. Maka karatan hati itu adalah al-ghaflatu, kelalaian. Yang kedua adalah wal-hawa, yaitu hawa nafsu. Maka wajilauhu adzikru wattaubatu wal istighfar. Maka pembersih dari karatan hati itu adalah zikir kepada Allah, taubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Waqad taqaddama hadzal ma'na, dan telah lewat makna ini. At-tasi'ata asyrata, yang ke-19. Annahu yuhittul khataya wa yudhibuha. Bahwa zikir kepada Allah Azza wa Jalla akan membersihkan kesalahan-kesalahan dan akan menghilangkannya. Fa innahu ay fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir min a'zamil hasanati, termasuk dari sederetan kebaikan-kebaikan yang besar, yang sangat besar. Wal hasanatu yudhibna sayyiat, dan kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan. Barakallahu fikum. Al-ishrun, yang ke-20. Qala annahu yuzilul wihshata bainal abdi wa baina rabbihi tabaraka wa ta'ala. Yang ke-20, bahwa zikir itu akan menghilangkan wihsyah. Wihsyah artinya kengerian. Akan melenyapkan kengerian antara hamba dengan Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Jadi zikir akan menghilangkan rasa ketakutan, kengerian. Barakallahu fikum. Fa innal ghafila bainahu wa bainallahi azza wa jalla wihsyah la tazulu illa bidzikr. Sesungguhnya orang yang lalai antara dirinya dengan Rabb ada kengerian. Ya, kengerian. Barakallahu fikum. Itu tidak akan hilang kecuali dengan adzikir, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nanti beliau akan sebutkan bagaimana mujarrab, artinya sebuah uji coba dan wujud nyata, bahwa ternyata kengerian hidup itu akan dihilangkan oleh zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih barakallahu fikum, yang berzikir itu adalah orang yang telah mensucikan jiwanya. Orang yang mensucikan barakallahu fikum qalbunya dengan tauhidullah, dengan meluruskan manhajnya, dengan memperbaiki ibadah-ibadahnya. Ala kulli hal, yaitu terlebih dia telah memperbaiki ilmu agama dan pemahaman serta pengamalannya. Tentu barakallahu fikum, nilai zikir itu akan lebih. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'i. Salah satu misalkan Nabi alaihi salatu wassalam mengajari, kalau kita turun di sebuah tempat, ya barakallahu fikum, sunyi sepi, apa doanya yang kita diajarkan? Mustaqim. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Barakallahu fikum. Ini adalah zikir untuk menghilangkan kengerian-kengerian. Barakallahu fikum, di dalam hidup. Ya, ketakutan-ketakutan kita. Ini salah satu contoh. Ya, mengingat Allah Azza wa Jalla terlebih di saat menghadapi wabah seperti ini. Yang manusia tentu ada rasa takut. Apalagi ketakutan itu diperkuat oleh kemajuan media sosial. Ditanamkan. Ya, kengerian dan ketakutan barakallahu fi. Maka dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hal itu akan hilang. Di sana ada orang yang tidak peduli, yang tidak mau tahu. Zikir kepada Allah juga tidak. Barakallahu fikum. Di sana ada orang yang berlebihan. Ya. Memunculkan rasa takut sampai maaf-maaf ada yang sampai stres dan yang semisalnya. Nas'alullah salamatal afiyah. Maka tentu ini akan atau zikir akan menghilangkan rasa takut barakallahu fikum yang berlebihan atau kengerian di dalam hidup ini dengan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini bahwa tidak ada jawaban terhadap segala macam bentuk musibah yang menimpa diri, menimpa kedua orang tua kita, menimpa sanak famili kita, menimpa saudara-saudari kita, kecuali bita'atillahi azza wa jalla. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadiyatu wal-ishrun, yang ke-21. Anna ma yadhkuru bihi al-'abdu rabbahu 'azza wa jalla min jalalihi wa tasbihihi wa tahmidihi yadhkuru bi sahibihi 'inda shiddah. Bahwa seorang hamba ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan keagungannya, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah, maka Allah azza wa jalla akan mengingat dia inda syiddah, ketika mendapatkan syiddah kengerian dan ketakutan, mara bahaya dan malapetaka. Faqad rawal Imam Ahmad fil Musnad, dan telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Al-Musnad, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, inna ma tadhkuruna min jalalillahi azza wa jalla, sesungguhnya apa yang kalian sebut zikir dari kemahaagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tahlil, ya, membaca la ilaha illallah, wa takbir, bertakbir Allahu akbar, wa tahmid, membaca alhamdulillah, ya ta'atafna hawlal arshi lahun nadawiyun kadawiyin nahal. Semua lafaz-lafaz zikir itu akan melingkar, mengelilingi al-arsy, ya, dan mereka memiliki suara seperti suara lebah. Yadhkuruna bi sahibihinna, mereka mengingat, berzikir untuk memberikan kepada pemilik zikir itu di dunia, yang berzikir dengan tahlil, takbir, tahmid, barakallahu fikum. Afala yuhibbu ahadukum ayyakuna lahu ma yudhkaru bi? Apakah tidak, apakah ada dari kalian tidak suka dia untuk disebut dengannya, artinya disebut di sisi Allah azza wa jalla. Ya, hadis ini barakallahu fikum diperbincangkan oleh ulama ahli hadis. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini adalah mursal. Hadzal hadis au ma'nahu, hadis ini atau yang semakna dengannya. Ats-tsaniyatu wal 'ishrun, yang ke-22. Annal 'abda idza ta'arrafa ila Allah ta'ala bi dzikrihi fi rakha, arrafahu fi syiddah. Apabila seorang hamba apabila mengenal Allah Azza wa Jalla dengan berzikir kepadanya ketika rakha, ketika mendapatkan kegembiraan, kesenangan, maka Allah Azza wa Jalla akan mengenal dia di saat syiddah, menghadapi kengerian. Wa qad jaa'a atharun ma'na, dan telah datang asar maknanya, kata beliau, annal 'abdal muti'a dzakira lillahi ta'ala idza asabathu shiddatun aw sa'ala Allah ta'ala hajatan qalatil malaikatu. Seorang hamba yang taat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menimpanya sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, atau dia meminta kepada Allah, hamba yang taat dan berzikir itu meminta hajatnya kepada Allah, maka qalatil malaikatu, malaikat berkata, ya Rabbi, sautun ma'ruf, wahai Rab, ini suara yang dikenal, min 'abdin ma'ruf, dari seorang hamba yang barakallahu fikum dikenal, ai baik maksudnya. Ini suara hamba yang baik, ini suara yang baik dari hamba yang baik. Wal ghafilul mu'rid 'anillahi 'azza wa jalla idza da'ahu wa sa'alahu. Adapun orang yang lalai berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qalatil malaika, ya Rab, malaikat berkata, sautun munkarun min 'abdin munkarin, ini adalah suara yang jelek dari seorang hamba yang jelek. Nas'alullah salamatal afiyah. Artinya barakallahu fikum, kejelekan yang kita perbuat di muka bumi ini dipersaksikan juga oleh para malaikat. Jadi jangan sampai barakallahu fikum bahwa di saat kita melakukan kejelekan itu kemudian kita mengharapkan sanjungan, pujian, keterhormatan, ya keliru. Sangat-sangat keliru. Siapa yang menghormati kita yang salah? Siapa yang menghormati kita yang tersesat? Siapa? Ya tidak mungkin. Barakallahu fikum. Rabbuna subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya yang tentunya taat, lurus, barakallahu fikum, zahiran wa batina. Ya, demikian juga para malaikatnya. Demikian juga barakallahu fikum ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, sangat-sangat menyayangi dan menyukai orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, barakallahu fikum. Ya, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini senang terhadap orang-orang yang lurus. Kenapa? Karena kalau manusia ini lurus hidupnya, dia tidak akan barakallahu fikum disakiti, dizalimi. Ini makhluk barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya di saat tarulah kita melakukan kesalahan dan kekeliruan di dalam hidup, ya, Dengan kekeliruan dan kesalahan itu kita menuntut dari manusia keterpujian, keterhormatan, mengharapkan kemuliaan. Barakallahu fikum, kan salah total, fatal kita kesalahannya. Ya? Kenapa? Karena kita sendiri yang menghinakan diri kita. Lalu dengan kesalahan itu, lalu kita menuntut penghormatan orang lain. Kan lucu. Ya? Sangat-sangat lucu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin terhormat hidupnya, maka kita harus menghormati diri kita. Bagaimana bentuk penghormatan terhadap diri kita? Amalkan. Amalkan ilmu yang telah kita pelajari. Amalkan. Ya, jangan ditentang. Jangan dilabrak. Jangan dibalik. Bahwa ilmu yang kita ketahui itu kita anggap mungkar. Atau kemungkaran yang kita ketahui kita anggap baik. Lah, ini namanya barakallahu fikum, perbuatan yang menyebabkan kita terhina, kita terendahkan oleh diri kita sendiri yang mencari kerendahan. Adakah orang yang akan memujinya? Ada. Pertama kali yang memujinya dan menyanjungnya iblis, setan. Riang gembira, oh fulan ini wis jelek tapi menganggap diri baik. Oh, senang sekali. Ya. Setan senang sekali terhadap orang yang seperti ini, riang gembira. Lah, kalau sekiranya setan menyenangi kita, maaf-maaf. Lalu kita menuntut agar orang lain memuliakan kita, menghormati kita, kan lebih lucu lagi. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, orang yang baik itu akan terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla, di sisi malakutis sama, yaitu penduduk langit, barakallahu fikum, dan penduduk bumi. Bangsa jin yang taat kepada Allah akan menghormati bangsa manusia yang taat kepada Allah. Ya? Yeah? Coba antum lihat, barakallahu fikum, binatang-binatang itu. Ya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di saat kemudian pemiliknya itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyangka bahwa tidak terpengaruh binatang itu. Sama juga di saat pemiliknya itu berlaku maksiat kepada Allah. Jangan menyangka kalau binatang itu tidak merasakan hal itu, barakallahu fikum. Tunggangan yang kita tunggangi, misalkan kita punya kendaraan, ya artinya dari binatang ternak dan yang semisalnya, itu dosa dan kemaksiatan akan punya pengaruh padanya. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita berupaya untuk menjadi orang yang berusaha baik dan benar, meluruskan hidup kita ini dengan bagaimana ilmu yang kita pelajari al-haq, amalkan, praktikkan, jaga, barakallahu fikum, lisan kita, jaga pikiran kita dengan ilmu itu, jaga tangan kita dengan ilmu itu, jaga kaki kita dengan ilmu itu, jaga kemauan-kemauan dan keinginan kita dengan ilmu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, ats-tsalitsatu wal isrun, annahu yunji min azabillahi ta'ala. Kama qala Mu'ad radhiyallahu anhu. Faedah yang ke-23, bahwa zikir akan menyelamatkan, akan membebaskan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ucapan Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan mauquf kepada Mu'ad, dan diriwayatkan pula marfu', dan ini barakallahu fikum, ada kelemahan padanya, ma'amila adamiyun amalan anjalahu min azabillahi azza wa jalla min dzikrillahi ta'ala. Tiadalah anak Adam melakukan amalan yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan hamba dari azab Allah azza wa jalla dari berzikir kepada Allah. Ar-rabi'atu wal ishrun, yang ke-24, annahu sababu tanzilis sakinah, bahwa zikir itu merupakan sebab turunnya ketenangan, sebab turunnya ketenteraman, wa ghasyanir rahmah, dan dilingkupi oleh rahmat Allah, wa hafwil malaikati bidzakiri kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hufufil malaikati bidzakiri kama akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sebagaimana disebutkan dikelilingi oleh para malaikat sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kita ambil pada malam hari ini faedah yang ke-25, kata beliau, annahu sababu ishtighalil lisan anil ghibati wan namimati wal kadhibi wal fuhshi wal batili. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla merupakan sebab disibukkannya lisan dari ghibah. Ya, disibukkan lisan dari ghibah. Bagaimana maksudnya? Lisan ini kalau dipakai berzikir, ya tidak akan melakukan ghibah. Namimah, mengadu domba. Wal kadhib, yaitu dusta. Wal fuhush, dan kalimat-kalimat kotor, ucapan-ucapan keji. Wal batil, dan ucapan-ucapan batil. Kalau lisan ini dipergunakan untuk zikir kepada Allah. Fa innal abda la budda lahu min ayyatakallama. Maka seorang hamba mesti dia harus berbicara. Fa illam yatakallam bidzikrillah ta'ala wa dzikri awamirihi takallama bihadzihil muharramat aw ba'dihha. Seorang hamba memang butuh berbicara, kata beliau, kalau dia tidak berbicara dengan zikir kepada Allah dan mengingat perintah-perintah Allah, maka dia akan berbicara dengan keharaman-keharaman atau sebagian dari keharaman-keharaman. Wala sabila ila salamati minhal battah illa bidzikrillahi ta'ala. Tidak ada jalur, tidak ada jalan menuju keselamatan darinya, bebas dari ya mengucapkan yang haram atau sebagian yang haram, kecuali dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal musyahadah, ini dia. Wat tajrubatu syahidani bidzalik. Musyahadah, apa yang disaksikan. Wat tajrubah, melalui, barakallahu fikum, tajrubah. Ya, kenyataan, uji coba hidup sebagai saksi atas demikian. Bagaimana itu, kata beliau? Faman awwada lisanahu dzikrullah sana lisanuhu anil batili wal lagh. Barang siapa yang membiasakan lisannya dari berzikir kepada Allah, membiasakan, maka akan terpelihara lisannya dari kebatilan. Terpelihara lisannya dari lagu, hal-hal yang sia-sia. Wa man yabisa lisanuhu an dzikrillahi ta'ala, barang siapa yang lisannya itu kering dari zikir kepada Allah, tarattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhsh, maka akan dibasahkan lisan itu dengan ucapan-ucapan batil, ucapan-ucapan yang sia-sia, dan ucapan-ucapan yang keji dan kotor. wala haula wala quwata illa billah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, 25 faedah yang dibawakan oleh al-imam yang sudah kita baca tentu sungguh menggugah kita untuk jangan meremehkan yang namanya zikrullah azza wa jalla. Kita bisa melakukannya barakallahu fikum di mana saja, ketika kita berjalan, ketika kita berkendaraan, mengingat barakallahu fikum dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lakukan barakallahu fikum. Kita berharap dengan banyaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebutkan dari fawaid, faedah-faedah baru sampai 25, kita bisa memetik buahnya dan hasilnya. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.